Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, Kitabul Qadha. Kitab Qadha. Iya. Apa itu Qadha? Nah, Qadha secara bahasa punya banyak makna. Qadha bisa bermakna menyelesaikan sesuatu dengan sempurna. Qadha bisa bermakna takdir. Qadha bisa bermakna memutuskan. Bisa bermakna memutuskan. Ada beberapa makna yang lain pada qadha. Adapun secara syar'i, qadha itu apa? Qadha definisinya adalah tabyinu al-hukm syar'i wal-iltizamu bihi wa faslul hukumat awil khusumat. Nah, ini qadha. Ada tiga ya, poin pokok di dalam qadha. Yang pertama, tabyin al-hukm syar'i. Dia menjelaskan hukum syar'i. Yang kedua, wal-iltizamu bihi. Diharuskan seorang itu mengikuti hukum syar'i itu. Dan yang ketiga, faslul hukumat wal-khusumat. Memutuskan ketentuan dan pertikaian. Jadi ini tiga hal di dalam qadha. Penjelasan hukum syar'i. Sebab qadhi menjelaskan ini masalah hukum syar'inya begini. Dan di poin ini qadhi sama dengan mufti kedudukannya. Qadhi sama dengan mufti, sama-sama menjelaskan apa? Hukum syar'i. Tapi di poin yang kedua berbeda. Poin yang kedua, wal iltizamu bihi. Ya, wajib untuk berpegang dengannya. Jadi kalau hukum qadhi itu wajib dipegang. Misalnya dalam masalah ada tiga pendapat. Si qadhi menetapkan pendapat pertama. Maka semua yang hadir di situ wajib menerima pendapat yang pertama saja. Tidak boleh memilih pendapat yang lain. Nah, itu qadhi ya. Beda dengan mufti. Mufti boleh saja kita tanya kepada seorang syekh misalnya. Dia jawab jawaban A. Iya. Ternyata ada syekh lain, dia jawab jawaban B. Kita tidak mesti mengambil jawaban syekh yang pertama yang menjawab A. Kalau dilihat, jawaban B lebih kuat dalilnya. Jelas? Ini perbedaannya. Tapi kalau qadhi, apa yang dia putuskan, itu harus diterima. Karena itulah, di pembahasan ini disebut kaidah oleh para ulama. Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukum qadhi itu mengangkat perbedaan. Iya. Kemudian yang ketiga, faslul khusumat. Dia yang memutus adanya pertikaian, perselisihan. Dia memutuskannya. Kalau ada hak-hak, siapa yang memilikinya, dia tentukan ini hak siapa. Iya. Apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, wa huwa fardu kifayah. Qadha ini hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban. Iya, karena harus ada di tengah kaum muslimin yang menjadi qadhi. Iya. Allah berfirman, "Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum." Kalau mereka datang kepada kamu, berhukumlah kamu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Allah berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq." Wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di tengah manusia, berhukumlah dengan kebenaran di tengah manusia. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahad thumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahad thumma akhta'a falahu ajr." Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, dapat dua pahala. Kalau dia salah, maka dia dapat satu pahala saja. Ya, dan secara umum sepakat ya para ulama bahwa apa qadha itu adalah fardu kifayah. Nah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali sebagai qadhi ke Yaman. Demikian pula para sahabat diutus sebagai qadhi di berbagai negeri. Iya. Jadi ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Siapa yang mengangkat qadhi ini? Ibnu Qudamah menerangkan. Kata beliau, yalzamul imam nasbu man yuktafa bihi fil qada. Wajib bagi imam untuk menetapkan jumlah yang cukup di dalam qada. Ya. Jadi kalau dia pimpinan negara, dia harus ada qadi. Jumlah yang cukup untuk menegakkan keadilan di tengah manusia. Melindungi pemilik hak. Berikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim dan kebatilan. Nah, harus ada jumlah yang cukup dan ini dipilih oleh imam. Imam yang menentukannya. Kata beliau, wajib, ya, dan kita di negeri kita ini, nasallahu alafiyah, hukumnya bukan hukum Islam. Kalaupun ada pengadilan agama, itu hanya di perkara tertentu saja. Berkaitan dengan nikah, warisan. Tidak luas cakupannya. Iya. Dan qadha lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Baik. Kemudian kata beliau, وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْلُهُ لَهُ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهِ. Nah, ini tentang orang yang diminta menjadi qadhi. Apa hukumnya? Kalau dia diminta jadi qadhi? Iya. Kalau dia yasluh, pantas untuk menjadi qadhi. Punya ciri-ciri. Akan disebut nanti ya, ciri-ciri siapa yang boleh menjadi qadhi. Dia pantas. Kalau dia diminta dan tidak diketemukan yang lain lagi, maka dia wajib untuk menjawab. Nah, di sini menjadi fardu ain sudah. Bukan lagi fardu kifayah sebab tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Ini posisinya berubah menjadi fardu apa? Fardu ain. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa in wujida ghairuhu fal afdal tarkuhu." Dan kalau ada selainnya, kalau misalnya ada orang lain yang bisa menjadi qadhi, maka afdalnya dia tinggalkan. Sebab pembahasan qadha ini bukan pembahasan sembarangan. Iya. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qadhatu thalatha." Qadhi itu ada tiga. "Itsnani fin nari wa wahidun fil jannah." Dua di dalam neraka dan satu di dalam surga. Jadi ada tiga qadhi, dua dalam neraka, satu dalam surga. Dan dalam surga itu rajulun arafa al-haqqa faqadha bihi fa huwa fil jannah. Seorang yang mengetahui kebenaran dan berhukum dengan kebenaran. Qadhi yang kedua, rajulun arafa al-haqqa falam yaqdi bihi wajara fil hukmi fa huwa fil nar. Qadhi yang kedua, dia tahu kebenaran tapi dia tidak berhukum dengan kebenaran. Melenceng di dalam hukumnya. Sewenang-wenang, maka ini di dalam neraka. Yang ketiga, rajulun lam ya'rifil haqq faqadha lin nasi an jahlin fa huwa fil nar. Yang ketiga adalah seorang yang tidak mengenal kebenaran, tidak punya ilmu. Iya. Dan ini semua keadaan para hakim di masa ini yang tidak mengenal hukum-hukum syariat di dalam peradilan. Kalau dia hanya mengenal hukum-hukum kafir, hukum-hukum buatan manusia saja, dia berhukum dengan itu, maka ini pasti masuk di dalam hadis ini. Sebab dia berhukum di atas kejahilan. Faqadha linnasi an jahlin, dia berhukum di atas kejahilan, fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Karena itu kata Ibnu Qudamah, kalau ada orang lain, ya dia biarkan saja orang lain. Ya, karena itu banyak dari para ulama yang tidak mau jadi qadhi. Kalau ada, sudah yang menjadi qadhi. Ya, dan memang di qadha diperlukan sifat-sifat dan kriteria, dan semua orang mempunyai sifat-sifat itu. Iya. Ada alim-alim, punya ilmu. Tapi begitu masuk di qadha, dia tidak layak jadi qadhi. Karena ada sifat tertentu, dia tidak cocok. Punya ilmu. Baik. Maka ini ada ketentuan-ketentuannya. Baik. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau katakan, wa min syurutihi, dan dari syarat qadha, ya, di sini diterangkan ya, bahwa ada syarat-syaratnya. Baik, sebelum saya pindah, ini kalimat Ibnu Qudamah, fal afdal tarkuhu, afdalnya ditinggalkan ya. Nah, itu kaitannya dengan imarah juga. Soal tanggung jawab kepemimpinan. Dan telah syah di dalam hadith Abu Hurairah, riwayat Abu Bukhari. Nah, dan ada maknanya di Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imara wa satakunu dadabatan yawmal qiyamah. Fani'mal murdi'a wa bi'satil fatimah." Kata beliau, sungguhnya kalian akan semangat mendapatkan imarah, kepemimpinan, jabatan. Kemudian itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka sebaik-baik murdi'ah, dia memang menyusui, dapat nikmat di dunia. Tapi wabi'satil fatimah, kalau sudah lepas, dia tinggalkan qada itu, atau dihadapi hari kiamat, itu akan sejelek-jelek orang yang keluar darinya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan syarat-syarat qadhi. Kata beliau, min syurutihi ayyakuna rajulan. Dari syaratnya, ada beberapa syarat ya disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Yang pertama, yakuna rajulan, dia harus seorang lelaki. Karena qadhi tidak boleh dipegang oleh seorang perempuan. Berdasarkan hadis Abi Bakra, riwayat Bukhari dan Muslim, atau riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, la yuflihu qawmun wallau amrahum imra'ah. Tidaklah beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Ya, karena itu tidak pernah ada di dalam sejarah Islam ada qadhi dari perempuan. Kemudian syarat yang kedua, hurran, dia harus seorang bebas. Karena budak, dia sibuk mengurus tuannya. Ini pendapat sebagian ulama. Hanya saja ada pendapat kedua lebih bagus dari ini, bahwa kalau budak itu diizinkan oleh tuannya, maka dia boleh menjadi qadhi. Kalau diizinkan. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, musliman. Dia harus seorang muslim. Sebab kafir tidak boleh memberi hukum di sini. Syaratkan keadilan. Dan adalah itu dengan keislaman. Kalau dia kafir, tidak ada keadilannya. Kemudian yang keempat, sami'an. Dia mendengar. Iya. Sebab kalau dia tuli, dia tidak bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh dua orang yang bertikai di depannya. Ya, dia tidak mampu mengucapkan tuntutan, pengakuan, pengingkaran, persaksian. Dia tidak mampu mendengarkannya. Jadi harus dia mendengar. Kemudian basiran, syarat berikutnya dia harus melihat. Ya, dan melihat ini bukan syarat ya, tapi dia afdalnya saja. Penglihatan itu tidak menghalangi seorang untuk mengerti apa yang diucapkan. Apalagi kebanyakan orang yang tidak melihat, mereka punya kepekaan dalam membedakan suara, di dalam memahami orang yang berbicara. Ya, dan di masa ini banyak daripada qadhi yang mencatat nilai sejarah dan termasuk qadhi-qadhi ulung, dan mereka adalah orang-orang buta. Nah, seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan selainnya dari para ulama itu telah meninggal ya, dan masih ada qadhi-qadhi sekarang ini. Mereka tidak melihat, ya, tapi qadhi yang sangat menjadi rujukan di tengah manusia. Kemudian mutakalliman, dia berbicara. Kalau bisu tidak boleh jadi qadhi. Ya, hanya saja sebagian ulama membolehkannya kalau isyaratnya dimaklumi. Apalagi di masa sekarang ini, keputusan-keputusan itu banyak dituangkan di atas kertas. Kalau memang hal tersebut ya diperlukan, maka tidak ada masalah. Kemudian berikutnya, adlan, dia harus orang yang adil. So, kalau dia fasik, tidak boleh orang-orang fasik diterima beritanya. Ya ayyuhalladzina amanu injakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, mintalah kejelasan. Jadi fasik tidak diterima. Aliman, syarat berikutnya dia harus seorang alim. Iya. Dan ini yang terpenting ya. Alim di sini maksudnya dia berijtihad. Karena kita diperintah, kalau dia itu diperintah untuk berhukum dengan hukum Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah di antara mereka dengan hukum Allah. Karena itu disyaratkan dia harus mempunyai ilmu. Dan seorang qadhi yang dikatakan alim, mujtahid, kalau dia memenuhi 6 syarat. Yang pertama dia alim terhadap Al-Quran. Iya. Tidak harus dia hafal Al-Quran. Tapi dia tahu kandungan hukum-hukum dari Al-Quran. Dia mengerti ayat-ayat hukum dan tafsirnya. Syarat yang kedua, dia mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Dan kandungan hukum-hukumnya. Syarat yang ketiga, dia mengetahui masalah-masalah yang ijma di situ para ulama. Agar supaya jangan dia memberi keputusan hal yang menyelisih kesepakatan. Sehingga dia merobek kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat, hendaknya dia mengetahui silam pendapat di kalangan ulama. Dari para sahabat, para tabi'in. Iya. Agar supaya dia tahu pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah. Kemudian syarat yang kelima, hendaknya dia memiliki alat untuk berijtihad. Ya, dia memiliki alat berijtihad. Dia mengerti ilmu usul fikih. Dia tahu perintah itu apa, larangan itu apa, yang khas, yang am, mutlak, muqayyad. Dia tahu adillah dan selainnya dari alat-alat dalam berijtihad. Kemudian yang keenam, disyaratkan dia mengerti bahasa Arab. Dan mengerti bahasa orang yang dia memberi hukum di tempat itu. Nah, sebab kalau dia tidak mengerti bahasanya, maka ini dia akan jatuh di dalam banyak hal yang keliru. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan keharaman seorang qadhi menerima rishwah. Kata beliau, wala yajuzu lahu an yaqbala rishwatan. Dan tidak boleh bagi qadhi menerima rishwah. Ya, rishwah ini adalah pemberian. Nah, pemberian untuk membenarkan hal yang batil atau membatilkan hal yang benar. Itu rishwah namanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atau telah syahdi dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal marshi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang membayar rishwah dan orang yang diberi rishwah. Dua-duanya dilaknat. Jadi tidak boleh dia menerima sogokan. Apapun namanya, sogokan, pemberian, hadiah. Wala hadiyatan mimman lam yakun yahdi ilaihi. Dan juga tidak boleh menerima hadiah. Iya. Dari orang yang dulunya tidak pernah memberi hadiah. Kecuali kalau misalnya dia tetangga, sering memberi hadiah sama-sama tetangga. Itu tidak ada masalah ya. Perkara yang biasa. Tapi kalau dia diberi hadiah tidak ada sebab sebelumnya, ini tidak boleh dia terima. Sebab dia seorang qadhi. Seorang qadhi. Jadi ini dua hal ya, tidak boleh dia terima. Rishwah dan hadiah. Sebab kalau dia terima, itu banyak sekali kerusakannya. Dia nanti akan memberikan, merubah hukum Allah. Dia akan berbuat kezaliman dan kesewenang-wenangan. Paling tidak dia akan lembek nanti dengan pemberian itu. Menghilangkan amanah. Nah itu disebutkan banyak dari qadhi. Mereka tidak mau belanja sendiri. Dibiarkan orang lain belanja. Ya walaupun ini juga sebenarnya hal yang sifatnya menjaga-jaga saja. Karena Rasulullah sendiri, beliau pimpinan negara qadhi, bersama dengan itu beliau transaksi jual beli ya. Ya. Transaksi jual beli. Tapi kalau dia khawatirkan dirinya, maka tidak ada masalah. Dia biarkan orang lain belanja. Sebab dikhawatirkan nanti akan merubah keputusan-keputusannya. Karena itu orang-orang yang berada di posisi ini, kalau dia dari qadhat yang menjadi panutan, itu kelihatan sekali. Kekuatan syakhsianya. Kekuatan pembawaan pribadinya. Tidak terpengaruh dengan ucapan orang, pemberian, maupun yang lainnya. Kalau dia sudah mendengarkan dua orang yang berhukum di depannya, dia tidak peduli orang ini siapa di depannya. Apa pemimpin, dipimpin, keluarga, bukan keluarga. Tapi dia pandang ini dua orang, harus dia selesaikan dengan hukum Allah. Dia hanya wakil dari Allah. Tidak boleh keluar dari itu. Ya, dan ini harus dihadirkan oleh seorang qadhi. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala al-hukmu qabla ma'rifatil haqq. Tidak boleh dia memberikan hukum sebelum mengenal kebenaran. Maka qadhi harus berhukum dengan kebenaran. Fahkum bainan nasi bil haqq. Berhukumlah di tengah manusia dengan kebenaran. Jadi kalau dia tidak mengenal, tidak tahu kebenaran dalam masalah itu, dia harusnya tidak memberikan hukum. Kemudian kata beliau, faida fa in ushkil alaihi shawara fihi ahlul ilmi wal amanah. Ya, kalau terjadi iskal, maka dia bermusyawarah kepada orang-orang yang berilmu dan punya amanah. Nah, Allah firman wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam perkara. Dan ini yang dilakukan sekarang ini di negeri-negeri Islam, di Saudi itu ada qadha dan ada ifta, ada dua. Ada bagian fatwa dan ada bagian peradilan. Orang-orang di peradilan, kalau mereka ada masalah qadha'iyah, mereka minta musyawarah kepada ulama-ulama yang berada di ifta. Iya. Untuk melihat hukum-hukum yang mereka akan putuskan. Nah, ini adalah hal yang bagus. Bentuk musyawarah. Dan tentunya di dalam hal ini, hendaknya dia berijtihad untuk sungguh-sungguh menuangkan apa yang benar di situ. Kalau dalam sebuah masalah dia ragu misalnya, dia perlu bahas, dia bahas kembali. Dia pastikan. Dia pastikan hukumnya. Ini itu disebutkan oleh sebagian masyayikh. Ada qadhi yang menulis surat ke Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Bertanya tentang sesuatu hukum. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh menjawabnya. Masalah yang kamu tanyakan, hukumnya begini. Dan dia adalah masalah yang ma'ruf. Ada di kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Tapi kamu ini kaslan. Ya, disebut begitu oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kamu ini kaslan, pemalas saja. Ya, harusnya dia qadhi. Hal-hal yang seperti itu, dia bisa apa? Dia bisa ketahui. Nah, dia bisa mengetahuinya. Maka harusnya dia lebih banyak berijtihad lagi. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wala yahkumu wa huwa ghadban. Ini dari tiga berikutnya. Tidak boleh dia memberikan hukum dan dia dalam keadaan marah. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahkumu ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban." Jangan sekali-kali seorang memberi hukum antara dua orang dan dia dalam keadaan marah. Nah, ini hadits Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab kemarahan dia itu menghilangkan kefokusannya. Tidak tenang pikirannya. Iya, tidak tenang pikirannya. Maka demikian pula segala hal yang menyebabkan pikirannya tidak tenang, tidak boleh dia memberi hukum di situ. Ya, misalnya dia dalam kondisi mau buang hajat. Iya, dia cepat-cepat memutuskan ini, tidak boleh dia pergi dulu buang hajatnya. Atau di kondisi dia sangat lapar, dia pergi makan dulu. Setelah selesai makan baru apa? Dia jatuhkan keputusan. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, wala fi halin yamna istifa'ar ra'i. Dan juga tidak boleh dia berhukum di sebuah keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk melengkapkan apa pendapatnya. Jadi kadang di sebuah masalah seorang perlu menghadirkan kekuatan kemampuan berpikirnya. Dan kalau dia di kondisi sangat letih sekali, capek sekali misalnya, atau dia sibuk, hatinya lagi banyak urusan. Nah, ini harusnya dia tidak putuskan di kondisi seperti itu. Iya, baik. Jadi seorang qadhi ketika memberi hukum, dia tidak boleh saat marah ya. Dan juga harus dia beri hukum saat pikirannya jernih. Kemudian kata beliau, wala yattakhidu fi majlisil hukmi bawaban. Dan di majlis hukum, tidak boleh dia buat pintu. Apa dia buat penjaga pintu. Ya, maksudnya apa? Setiap orang yang ingin berhukum, bebas masuk. Siapa saja bebas masuk. Itu maksudnya. Tapi bukan artinya tidak boleh dia tinggal di sebuah tempat. Orang tidak boleh, dia sendiri di situ. Nah, sebab keadaan yang sekarang di peradilan-peradilan semuanya ada kantor-kantornya. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya ada yang mau mengangkat masalah, mengangkat tuntutan, dia sisa mendatangi tempat yang sudah disiapkan, mengisi isian dan di waktu untuk dilakukan peradilan, maka dihadirkan qadhinya, dihadirkan semua orang di satu majelis duduk bersama sehingga tampak semuanya. Kemudian kata beliau, wajibul adlu bainal khasmaini fid dukhuli alaihi wal majlis wal khitab. Dan kewajiban qadhi, dia harus berlaku adil antara dua orang yang bertikai dalam masuk kepadanya, dalam bermajlis, dalam berkhitab, ya, dalam berbicara. Nah, jadi kalau misalnya masuk, dia berakhir masuk semuanya sama, tempat masuknya sama. Begitu duduk, semuanya duduk, tempatnya sama, bebas duduknya sama. Iya, jelas ya. Jadi kalau A dengan B, tidak apa-apa dia dekatkan dua-duanya. Jangan satu di depan, satunya di belakang. Tidak, harus sama. Ketika dia bicara sama nadanya, sama, tidak membedakan. Nah, ini seorang qadhi. Ya, sebab dia di posisi pertengahan. Ya, dia harus berlaku adil di dalam hal ini. Baik, selesai sudah ya.